إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، حييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله عز وجل أن جمع بيننا في هذا المكان الطيب المبارك، فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما نقول حجة لنا لا علينا يوم نلقى الله عز وجل. أيها الإخوة، هناك أمور هي ركائز من أمور الدين، وأعمدة من أعمدة الدين، قام عليها الدين. هذه الأمور لولا وجودها لما قام هذا الدين، فهي أصول من الأصول التي انبنى عليها الدين. هذه الأمور أيها الإخوة منها أمر عظيم هو ما عليه مدار الدين، كما نص على ذلك العلماء أن الدين يدور على هذا الأمر الذي سوف نتكلم اليوم إن شاء الله فيه، فهو أمر خصنا الله عز وجل وامتدح هذه الأمة لامتثالها لهذا الأمر، وذم الأمم السابقة، بل من لعنهم الله عز وجل لتفريطهم في هذا الأمر العظيم. هذا الأمر هو النصح والنصيحة، هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الله عز وجل قال في كتابه الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لم يذكر الله عز وجل المال وقوة الأجسام والأبدان وكثرة الأموال والأولاد، بل فضلنا على الأمم السابقة بأننا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. لعن الله بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم أنهم إذا فعلوا منكر لا يتناهون عنه ولا يأمرون بالمعروف، فكان ذلك سبب لعنهم وطردهم من رحمة الله عز وجل. فمتى تركنا هذا الأمر تعرضنا لمثل هذه اللعنة والإبعاد من رحمة الله عز وجل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه memulai untaian nasihatnya dengan membacakan khutbatul hajah yang kandungannya mengingatkan kepada kita untuk senantiasa memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta pertolongan, meminta ampunan hanya kepada-Nya. Dan barang siapa yang mendapatkan petunjuk dari Allah, maka sungguh tidak ada satupun yang bisa menyesatkannya. Dan demikian pula, seseorang yang Allah sesatkan, maka tidak ada satupun yang bisa memberikan petunjuk. Dan aku bersaksi bahwa tiada ilah yang wajib disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah yang harus diikuti. Allah berfirman dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian semuanya senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ketakwaan yang sejati, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Wahai orang-orang yang beriman, wahai umat manusia, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kalian dari seorang diri, kemudian Allah ciptakan darinya pasangan-pasangan, dan kemudian Allah perkembangbiakkan lelaki dan wanita. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengawasi kalian semuanya. Wahai orang-orang yang bertakwa, wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian senantiasa bertakwa kepada Allah dan ucapkanlah dengan ucapan yang benar. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan membenahi urusan-urusan kalian, dan niscaya Allah akan memberikan ampunan kepada kalian. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Dan sesungguhnya perkataan yang terbaik adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan petunjuk yang terbaik adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sejelek-jelek urusan adalah perkara-perkara yang baru yang dinisbatkan kepada agama, dan perkara-perkara yang baru yang dinisbatkan kepada agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan neraka sebagai tempatnya. Ayol ikhwah, semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Saya bersyukur dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan anugerahnya Allah kumpulkan kita di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Dan saya memohon kepada Allah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemanfaatan dari majlis ini. Memberikan kemanfaatan dari apa yang akan kita dengarkan. Dan semoga kesemuanya menjadi hujjah yang akan mendatangkan kebaikan untuk kita semuanya kelak di hari kiamat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan tatkala kita berjumpa dengannya. Pada pertemuan kali ini saya ingin mengingatkan perkara yang penting, dan perkara ini adalah pondasi agama yang hendaknya senantiasa diperhatikan oleh seluruh kaum muslimin. Perkara ini merupakan perkara yang agung, tegak agama di atasnya. Dan sebagaimana diingatkan oleh para ulama, bahwa urusan-urusan agama berotasi kepada perkara yang mulia ini. Perkara yang Allah bersumpah bahwa pelakunya adalah orang-orang yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah akan memujinya. Tetapi orang yang meninggalkannya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala telah akan mencelanya. Dan perkara ini yang saya maksudkan adalah kewajiban untuk menegakkan an-nasihah. Dalam kata yang lainnya adalah kewajiban untuk tegaknya al-amru bil ma'ruf dan an-nahyu 'anil munkar. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ingatkan kepada kita bahwa kalian adalah umat yang terbaik yang Allah keluarkan di tengah-tengah umat ini. Kemudian Allah menyebutkan sifatnya, yaitu kalian senantiasa memerintahkan perkara yang ma'ruf dan senantiasa mencegah perkara yang mungkar. Perhatikan, Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memuji umat ini karena kekuatan fisik, karena melimpahnya harta, banyaknya keturunan. Tetapi Allah memuji umat ini karena tegaknya al-amru bil ma'ruf dan an-nahyu 'anil munkar. Dan ingatlah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala melaknat Banu Israel. Allah laknat mereka melalui lisan Dawud dan Isa bin Maryam. Allah laknat mereka tatkala mereka tidak mencegah perkara-perkara yang mungkar dan tidak memerintahkan perkara-perkara yang ma'ruf. Hilangnya perkara yang seperti ini merupakan tanda terputusnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah melaknat mereka. Maka demikian pula keadaan kita. Tatkala kita meninggalkan nasihat, maka berhati-hatilah akan datangnya laknat Allah subhanahu wa ta'ala, yang artinya terjauhkannya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita. An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana huwa an-nasihu al-amin. ما ترك أمته على خير إلا دلها عليه، ما ترك خيرا إلا وقد دلنا عليه، ولم يترك شرا إلا وقد حذرنا منه صلى الله عليه وسلم. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وبين هذا الأمر في أحاديث كثيرة، من هذه الأحاديث التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم وفي سنن النسائي وفي سنن أبي داود وفي غيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الحديث العظيم الذي كان من جوامع الكلم له صلى الله عليه وسلم، جمع فيه الخير الكثير، بل جمع فيه عماد الدين وقيام الدين بقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. جاء في صحيح مسلم: الدين النصيحة. وجاء في سنن النسائي: إنما الدين النصيحة. وجاء في سنن أبي داود: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. هذه الألفاظ ألفاظ رواية هذا الحديث، وكلها تشعر بالحصر، أن الدين حصر في النصيحة. فالدين النصيحة هي عماد الدين، ويدور عليها الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، أي الحج يدور على عرفة. عرفة هي عماد الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث العظيم أن النصيحة شأنها عظيم، لا ينبغي أن نفرط فيها، لا بد أن نتناصح فيما بيننا. والنصيحة واجبة على كل شخص على قدر ما يستطيع، بقدر استطاعته، وأما تركها فلا. العلماء قالوا: النصيحة قد تكون واجبة وقد تكون محرمة وقد تكون مباحة. فمتى تكون النصيحة واجبة؟ تكون النصيحة واجبة إذا رأينا شخصا يرتكب محذورا أو منكرا، وتكون نصيحتنا له بأن يقلع عن هذا المنكر وهذا الأمر ويأتي بالمعروف، فهنا النصيحة واجبة. يجب عليك أن تنصح ولا تسكت. الحالة الثانية: أن نرى شخصا على منكر ونصيحتنا له قد تخفف من ذلك المنكر، أو قد تجعله يرتكب منكرا لكن أخف من المنكر الأول، فهنا يجب علينا أن ننصح ولا نسكت. الحالة الثالثة: أننا إذا رأينا شخصا على منكر وأردنا أن ننصحه، ولكن نصيحتنا قد تكون سببا لارتكاب منكر أعظم من المنكر الذي هو فيه، قد يعاند ويرتكب منكرا أعظم من الأول، وهنا تحرم علينا النصيحة، لا ننصح. الأمر الرابع: أننا إذا رأينا شخصا يرتكب منكرا فأردنا أن ننصحه، وكانت هذه النصيحة قد تجعله يرتكب منكرا مثل المنكر الذي هو يرتكبه مساوي له ولا تغير فيه شيء، فهنا نصحت أو لم تنصح الأمر على حد سواء، لأن نصيحتك لن تغير شيئا، الأمر مباح. هذه الأمور لابد أن نجعلها قبل أن ننصح في الحسبان، هل نصيحتنا تغير أم نصيحتنا قد تزيد الأمر على ما هو عليه فنمسك، أو قد لا تفيد النصيحة. لابد أن نرى نجعل هذه الأمور أيها الإخوة في الحسبان. نعم. الشيخ حفظه الله تعالى melanjutkan, ingatlah bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah an-nasihul amin, seorang yang senantiasa memberikan nasihat dengan penuh kejujuran. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mengajarkan semua nilai-nilai kebaikan, tidak terluputkan segala perkara yang baik yang akan menuntun seseorang ke syurga telah diajarkan. Demikian pula perkara-perkara yang penuh dengan keburukan atau perkara-perkara yang jelek telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama syariat sampai kepada kita diajarkan oleh Nabi dan diwariskan dalam keadaan jelas, terang benderang, bahkan malamnya seperti siang hari, sehingga seseorang tidak dalam kondisi menyimpang dari jalan yang telah terang benderang ini, kecuali dia akan binasa. Banyak hadis yang mengingatkan tentang keutamaan dan keagungan an-nasihah. Satu hadis yang diriwayatkan dari salah seorang sahabat Tamim Ad-Dari, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam An-Nasa'i, Imam Abu Dawud. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, sesungguhnya agama itu adalah nasihat. Sesungguhnya agama itu adalah nasihat. Serentak para sahabat berkata, untuk siapa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka diterangkan oleh beliau, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk utusannya, untuk para a'imma, pemimpin-pemimpin, dan untuk seluruh umat manusia. Perhatikan, hadis ini sangat ringkas, tetapi memiliki kandungan makna yang demikian luas, terkumpulkan di dalamnya perkara-perkara agama, dan bahkan agama tegak di atas hadis ini. Agama adalah nasihat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dalam lafaz Nabi bersabda, agama adalah nasihat. Dan perhatikan dalam lafaz yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dengan lafaz, sesungguhnya agama ini adalah nasihat. Ada tambahan, sesungguhnya agama ini adalah nasihat. Dalam riwayat Imam Abu Dawud diulangi hingga 3 kali. Agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Sekiranya kita perhatikan dengan seksama, maka sungguh kita akan dapatkan bahwa lafaz-lafaz dari riwayat yang ada ini menunjukkan bagaimana keutamaan dan keagungan perkara ini. Nasihat. Berotasi agama dari perkara yang demikian agung ini. Dan tegak urusan-urusan agama di atasnya. Perhatikan contoh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sana ada lafaz yang ringkas tetapi kandungannya meluas. Terkumpulkan semua urusan-urusan dengan lafaz yang disebutkan di awal. Yaitu sabda Nabi ketika Nabi bersabda, "Al-hajj, haji adalah Arafah." Kenapa dikatakan demikian? Karena semua manasik yang berkaitan dengan haji berputar pada satu amalan yang sangat besar ini, yaitu wukuf di Arafah. Oleh sebab itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan pentingnya perkara nasihat ini dan tegaknya urusan ini. Tidak selayaknya kaum muslimin menyia-nyiakan dan tidak memperdulikan perkara yang sangat agung ini. Wajib untuk tegaknya at-tanasuh, saling memberikan nasihat. Dan ini merupakan perkara yang wajib atas setiap muslim. Tentunya sesuai dengan kadar kemampuan yang ada pada dirinya. Selama dia seorang muslim, tidak boleh meninggalkan urusan yang besar ini dan membiarkan kemungkaran. Tapi juga yang harus kita ingat, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, nasihat itu ada kalanya bersifat wajib, ada kalanya bersifat haram, ada kalanya bersifat mubah. Boleh-boleh saja. Kapan tegaknya nasihat ini menjadi perkara yang wajib? Diingatkan oleh beliau, di antaranya saat kita melihat seseorang yang terjatuhkan dalam perkara yang mungkar, melakukan perkara yang mungkar, dan tatkala kita mengetahui bahwasanya dengan tegaknya nasihat pada orang ini akan mengingatkannya dan dia akan menjauhi, sadar dari kesalahan, maka hukumnya wajib. Jangan diam, berikan nasihat kepadanya. Demikian pula kata beliau, ketika kita melihat seorang melakukan perkara yang mungkar dan ketika kita memberikan nasihat, kita yakin nasihat yang kita upayakan ini akan mengurangi kemungkaran. Maka saat kondisi yang seperti ini juga wajib untuk ditegakkan nasihat. Kemudian kondisi berikutnya, ketika kita memberikan nasihat kepada pelaku kemungkaran, tetapi apabila kita memberikan nasihat ternyata berakibat dia akan melakukan kemungkaran yang lebih besar, maka kondisi yang seperti ini menjadi haram. Artinya tidak boleh untuk kita memberikan nasihat apabila ternyata orang ini akan melakukan kemungkaran yang jauh lebih besar. Kondisi berikutnya, tatkala kita melihat seorang melakukan kemungkaran dan ketika kita memberikan nasihat dia akan melakukan kemungkaran yang sepadan dari kemungkaran yang telah dia lakukan, kondisi yang seperti ini, maka hukumnya mubah. Tetapi semoga saja dengan kita memberikan peringatan dan mengingatkan akan mendatangkan kemanfaatan untuk orang ini. Oleh sebab itu hendaknya perkara yang kami sebutkan dari tahapan-tahapan yang seperti ini hendaknya benar-benar kita fahami. Kita lakukan dengan penuh kehati-hatian. Jangan serampangan yang berakibat akan bertambahnya kemungkaran atau terjatuhkan seorang dalam kemungkaran yang lainnya yang lebih besar. أنا أعود للحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله. كيف تكون النصيحة لله؟ النصيحة تكون لله بأن لا نجعل مع الله شريكا في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته، فنؤمن بالله عز وجل إن الله ربنا وإلهنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. جمع الله في هذه الآية أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية: نؤمن بأن الله خلقنا ورزقنا وهو المتوكل بنا، لا رب لنا سواه، له الخلق والأمر، يدبر الأمر سبحانه وتعالى، وهو الذي يحيي ويميت، وهذا الأمر أي توحيد الربوبية لا يخالف فيه أحد إلا كبرياء وغرور، نعم، وأما حقيقة فلا، الكل يعرف أن الله خلقنا وأن الله رزقنا وأنه الذي يحيينا ويميتنا وهو الذي يدبر الأمر سبحانه وتعالى. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. توحيد الألوهية وقع فيه الخلاف، ومن أجله أرسلت الرسل، استحلت به الدماء، وهو جعل من أو من يجعل مع الله شريكا في عبادته، في دعائه، في الاستغاثة، في الخوف، في الرجاء، يشرك مع الله عز وجل غيره. فالنصح لله عز وجل أن نوحد الله وأن لا نجعل معه شريك في عبادته، تكون العبادة خالصة لوجه الله عز وجل. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا استغثت تستغيث بالله، وإذا توكلت فتوكل على الله، وإذا ذبحت فاذبح لله، وأنواع العبادة كثيرة. توحيد الأسماء والصفات، أن نصف الله عز وجل بما وصف الله به نفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل. نؤمن بالنصوص كما جاءتنا من الله من عند الله عز وجل على حد قوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من أراد أن ينصح لله في توحيد الأسماء والصفات فليؤمن بما دلت عليه النصوص وجاءت من عند الله عز وجل. وأما المؤولة الذين أخذوا يؤولوا الصفات أو ينكرونها فهؤلاء في الحقيقة لم ينصحوا لله، ما نصحوا لله عز وجل. نعم. Kemudian Syekh mengingatkan kepada kita, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya agama ini adalah nasihat. Dan yang pertama diingatkan nasihat lillah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh nasihat untuk Allah subhanahu wa ta'ala merupakan perkara yang sangat besar. Sebuah keyakinan yang tegak di atas tiga perkara yang harus terrealisasikan. Yaitu tegaknya tauhid dan bersihnya dari noda kesyirikan dalam perkara al-uluhiyah dan juga ar-rububiyah. Demikian pula dalam perkara al-asma was-sifat. Tegak tiga perkara ini dengan bersih tanpa adanya noda kesyirikan. Saya yakin kepada Allah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabb kita, Allah adalah sesembahan kita, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah serupa dengan apapun dari makhluk ini. Sebagaimana yang Allah ingatkan bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan bumi tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya mereka senantiasa bersabar untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan di dalam makna ayat, di sana ada tiga tauhid yang harus senantiasa kita perhatikan. Yang pertama ada tauhid ar-rububiyah, sebuah keyakinan dengan tanpa keraguan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita, Allah yang mengatur semua urusan yang ada di alam semesta, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Dan sungguh tentunya yang berkaitan dengan permasalahan ini sebenarnya tidak ada perbedaan dan tidak ada perselisihan. Yang menyelisihi hanyalah mereka orang-orang yang benar-benar sombong kepada Allah, atau kaum yang terperdaya. Perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya kepada kaumnya. Allah berkata, sekiranya engkau bertanya kepada mereka, itu kepada orang-orang musyrikin, siapakah yang menciptakan langit-langit dan bumi? Niscaya mereka semuanya akan menjawab, Allah yang telah menciptakannya. Inilah tauhid rububiyah. Kemudian perkara yang kedua, dari kandungan makna tauhid dari ayat, yaitu tauhid al-uluhiyah. Dan ini adalah intisari diutusnya para rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala untuk tegaknya ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan darah bisa menjadi halal karena urusan perkara yang agung ini, yaitu al-ubudiyah, dari tauhid al-uluhiyah. Tauhid ini mengingatkan kepada kita untuk murninya doa hanya untuk Allah. Al-istighazah hanya dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta hanya kepada-Nya. Bertawakal hanya kepada-Nya. Janganlah ada noda kesyirikan mencampuri perkara-perkara yang kita sebutkan. Barang siapa yang menodai perkara ini dengan kesyirikan, maka sungguh dia tidak menegakkan nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, hendaknya kita senantiasa memiliki kepekaan dalam urusan yang besar ini. Jangan sekali-kali ada noda kesyirikan dalam seluruh ibadah kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala engkau meminta, maka mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakallah kalian semuanya kepada Allah. Sembelihlah karena Allah dan dengan nama Allah. Dan tentunya bentuk-bentuk ibadah sangatlah banyak yang harus kita jaga sehingga bersih dari segala bentuk kesyirikan. Yang ketiga, di sana ada tauhid yang harus kita perhatikan dalam permasalahan al-asma' dan as-sifat. Kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Kita menjauh dan menghindarkan diri kita dari upaya untuk mencari tahu yang berkaitan tentang zat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bentuknya. Dan haram bagi kita untuk menyamakan Allah dengan makhluk. Dan demikian pula haram bagi kita untuk mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin dan beriman yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat sebagaimana yang Allah telah naskan di dalam Al-Qur'an. Kita yakin sebagaimana disebutkan, tanpa perlu untuk kita mentakwilkan, menyelewengkan maknanya. Cukup bagi kita meyakini bahwasanya sifat-sifat yang Allah sebutkan, kita yakini keberadaannya dalam sebuah batasan. Laisa kamitslihi syai', bahwasanya sifat yang Allah miliki tidaklah serupa dengan sesuatu apapun dari makhluk ini. Oleh sebab itu, orang yang benar-benar menginginkan nasihat untuk Allah dalam perkara al-asma' was-sifat, Beliau menegaskan hendaknya benar-benar meyakini sebagaimana yang telah disebutkan dalam nas-nas yang ada. Sebagaimana yang telah diyakini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan generasi yang mulia. Maka orang-orang yang mentakwilkan, yang menyelewengkan yang berkaitan dengan nama-nama ataupun sifat-sifat Allah dari ahli ta'wil, hakikatnya mereka adalah umat yang belum menegakkan nasihat untuk Allah subhanahu wa ta'ala. An-nasiha likitab Allah azza wa jal. Nu'min anna hadha al-Qur'an huwa kalamullah غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود نزل على رسوله صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين نقل إلينا بالتواتر متعبد بتلاوته مهيمن وناسخ لما قبله من الكتب فإذا آمنا بهذا القرآن وعملنا بما فيه فنحن نصحنا له وإذا حفظناه وتلوناه وتدبرناه فهذه نصيحة لكتاب الله عز وجل لا نهجره بل نقرأه ونتعبد الله عز وجل بتلاوته وكل حرف بعشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة قال صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف بل لام حرف وميم حرف ولام حرف ألف لام ميم ألف حرف ولام حرف وميم حرف من أنكر هذا القرآن كفر ولو حرفا من حروفه أنكره فقد كفر بالله عز وجل نؤمن به ونكون قد نصحنا للقرآن نعم. Berikutnya bentuk nasihat yang harus kita tegakkan untuk kitabnya, dan ini terwujudkan dalam sebuah keyakinan yang kuat bahwasanya Al-Quran, bahwasanya kitab atau kitabnya adalah kalamullah, firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan bukanlah makhluk. Al-Quran ini benar-benar datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah, turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lisan nabinya, yaitu bahasa Arab, dengan lisan yang jelas, sampai kepada kita secara menyeluruh, secara tawatur. Membacanya merupakan bentuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran itu sendiri merupakan nasikh yang telah menghapuskan apa-apa yang telah turun sebelumnya. Oleh sebab itu, ketika kita mengetahui kandungan yang ada di dalam Al-Quran, dan kita berupaya untuk merealisasikan amalan atau perintah-perintah yang ada di dalamnya, berarti kita sudah menegakkan dan berupaya untuk menegakkan nasihat untuk kitabnya. Terlebih lagi ketika orang ini berupaya untuk menghafalkannya, membacanya, bertadabbur, menyelami makna-makna dan memahaminya, maka sungguh dia telah menegakkan nasihat untuk kitabnya. Oleh sebab itu, janganlah engkau jadikan Al-Quran sesuatu yang engkau tinggalkan. Mahjur, ditinggalkan. Ingat bahwasanya Al-Quran itu membacanya merupakan ibadah dan akan mendapatkan keutamaan. Satu huruf yang kita baca dari Al-Quran, ada kalanya Allah lipatkan hingga 700 kali lipat atau sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya alif lam mim bukanlah ini satu huruf, akan tetapi alif adalah satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiap satu huruf memiliki keutamaan sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Kemudian beliau mengingatkan, barang siapa yang mengingkari Al-Quran satu huruf dia ingkari, maka sungguh dia telah kafir. Dan harus kita yakin bahwa Al-Quran yang ada pada kita benar-benar turun dari Allah Subhanahu wa taala, dan benar-benar harus kita imani. Dan sesungguhnya orang yang mengingkari Al-Quran, dia adalah orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. النصح للرسول صلى الله عليه وسلم. كيف ننصح للرسول صلى الله عليه وسلم؟ طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وهذا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر. إذا أمرك الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر فسارع بالامتثال، تمتثل لأمره صلى الله عليه وسلم. وإذا نهاك عن شيء فسارع بالانتهاء والإقلاع، وأن لا تعبد الله عز وجل إلا بما صح من سنته صلى الله عليه وسلم. فلا ابتداع في الدين، بل اتباع له صلى الله عليه وسلم، لأنه هو أعلم الناس بالله. فلا نعبد الله عز وجل إلا بما جاءنا عنه صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نغلق باب الإحداث والابتداع في الدين. من أراد أن ينصح للرسول صلى الله عليه وسلم فليبادر بامتثال أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا من أشد الناس اتباعا له صلى الله عليه وسلم. سنة النبي صلى الله عليه وسلم إما قولية أو فعلية أو تقريرية، فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أشد الناس تمسكا بالسنة، سواء كانت فعلا أم تقريرا أم قولا. لم يكن الصحابة يسألون عن السنة هذه واجبة أو مستحبة، بل مجرد ما يأتي الأمر أو الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم يبادرون بالعمل والامتثال. فأذكر مثالا، كان عمر رضي الله تعالى عنه يطوف حول البيت وقال: الطائف الذي يأتي من خارج مكة السنة في حقه الرمل والاطباع، يجعل الرداء تحت كتفه الأيمن، يكشف العاتق الأيمن ويرمل الهرولة حول الكعبة. فقال: لما الرمل والاطباع؟ لأن الرمل والاطباع كان سببه أن قريشا قالوا: يأتيكم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقد وهنتهم حماء يثرب، أضعفتهم حماء المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوهم يروا منكم القوة والجلد، قوة يهرول ويكشف العاتق الأيمن كأنه إيش؟ قوي، ما هو ضعيف. فلما قال عمر: لما الرمل ولما الاطباع وقد أعز الله الدين وأذل الشرك؟ خلاص الدين صار عزيزا والشرك صار ضعيفا. ثم أجاب نفسه بنفسه وقال: والله لا ندع أمرا كنا نفعله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى التمسك بسنته صلى الله عليه وسلم. من أراد أن ينصح للرسول صلى الله عليه وسلم فعليه بالتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا. نعم. Berikutnya beliau mengingatkan kepada kita tentang wajibnya memberikan nasihat untuk utusannya, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasihat ini terwujudkan dalam bentuk ketaatan dari seluruh perkara yang diperintahkan, meninggalkan semua perkara-perkara yang dicegah dan dilarangnya, dan senantiasa tidak melakukan peribadatan kecuali dengan apa yang telah disyariatkan. Dan inilah kandungan yang tercakup dalam semua persaksian bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Oleh sebab itu, tatkala Nabi telah memerintahkan kepadamu dengan perkara, maka bergegaslah dan berlombalah kalian untuk mengamalkannya. Kesemuanya tentunya dalam rangka untuk menyambut seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Rasulullah mencegah atau melarang kalian dari suatu perkara, maka demikian pula hendaknya kalian bergegas untuk bersegera meninggalkan apa yang telah dilarangnya. Semangat di dalam beribadah. Tetapi juga yang harus diingat, semangat beribadah dengan batasan apa yang telah diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan seseorang berupaya untuk beribadah tetapi terjerembab dalam perkara-perkara yang bid'ah. Agama dan ibadah ini tegak dengan ittiba'. Tidak boleh untuk kita beribadah kecuali dengan apa yang telah dinaskan datang dari beliau. Dan kesemuanya ini menunjukkan pentingnya ittiba' dan bahayanya membuat perkara-perkara yang baru yang dinisbatkan kepada agama. Maka siapapun yang ingin menegakkan nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sifatnya adalah ittiba'. Perhatikan bagaimana generasi yang mulia, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, generasi yang paling kuat upaya mereka dalam menegakkan setiap perintah dan setiap perkara yang datang. Dan mereka adalah umat yang paling tegar dan paling kokoh dalam memegangi setiap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah sifatnya adalah perbuatan dari Nabi, ucapan yang diucapkannya, atau sesuatu yang dilihatnya, atau sesuatu yang memang telah disahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Semua apa yang datang dari Nabi, mereka bergegas untuk mengamalkannya. Tidak ada satu pun dari kalangan para sahabat ketika datang perintah Nabi kemudian mereka bertanya, wajib atau mustahab? Ini wajib atau sunnah? Hanya dengan sekedar mereka mengetahui atau sampai berita bahwasanya itu datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka segera bergegas untuk merealisasikannya tanpa mempertanyakan apakah wajib ataukah mustahab. Perhatikan sebuah contoh suri teladan yang mulia dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Tatkala beliau tawaf mengelilingi Ka'bah, kita semuanya mengingat orang yang mengelilingi Ka'bah melakukan tawaf di awal kedatangannya di kota Mekah. Maka yang diperintahkan itu adalah ramal, lari-lari kecil pada 3 putaran yang pertama. Dan juga diperintahkan untuk melakukan al-ittiba', yaitu membuka pundak bagian kanan dan diselempangkan dari bawah ketiak sehingga terbuka. Yang mana asalnya tentunya pada waktu itu orang-orang Quraisy mereka menyatakan bahwasanya kaum muslimin, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang sedang terjangkiti demam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk melakukan ramal, berlari-lari kecil. Dan ini sebuah isyarat bagaimana mereka bersemangat dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adanya kekuatan semangat beribadah kepada Allah ditambah tentunya dengan membuka pundaknya. Kemudian lah waktu berjalan dan ketika kondisi dalam keadaan aman, waktu itu Umar ibn Khattab tetap tawaf sebagaimana yang pernah dilakukan sebelumnya dengan ramal dan dengan membuka pundaknya sebelah kanan. Ketika ditanya kenapa harus seperti ini lagi, Bukankah kita sudah aman? Apa jawaban beliau? Beliau menjawab, menunjukkan bagaimana komitmen untuk tegar di atas bimbingan Rasulullah dengan perkataannya, wallahi demi Allah, saya tidak akan meninggalkan satu perkara pun yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, inilah sikap tegar di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa ingin menegakkan nasihat untuknya, hendaknya dia memperhatikan apa yang telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatannya, sifat-sifatnya, ataupun yang telah disahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara takrir. Kita perhatikan dan kita bergegas untuk mencontohnya dan mengamalkannya. يقول صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة لأئمة المسلمين وللعامة لابد لها من شروط ثلاثة. الشرط الأول الإخلاص النصيحة، الإخلاص، أن تكون هذه النصيحة خالصة لوجه الله، لا تريد من ورائها سمعة ولا ثناء، إنما تريد بها رضا الله عز وجل. الشرط الثاني الرفق واللين، الرفق واللين، فلا بد أن تؤدي هذه النصيحة برفق ولين. إذا كان الله عز وجل قال لموسى وهارون عندما أرسلهما إلى فرعون قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، فرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، فرعون الذي استخف قومه فأطاعوه وقال لهم هذه الأنهار تجري من تحتي، قال الله لموسى ولهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. اللين والرفق شرط في النصيحة. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. رفق ولين. الشرط الثالث أن تكون سرا. إذا أردت أن تنصح فلتكن نصيحتك سرا، لا على الملأ وبين الناس، فإن من نصح بين الناس فقد فضح ولم ينصح. ثلاثة شروط للنصيحة: تكون خالصة لله، الرفق واللين، أن تكون سرا. Naam. Berikutnya tentang bentuk nasihat kepada para pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan untuk seluruh kaum muslimin. Perkara ini, nasihat yang harus tegak untuk para pemimpin-pemimpin kaum muslimin memiliki tiga syarat yang harus kalian perhatikan. Syarat yang pertama, kalian tunaikan nasihat ini dengan penuh keikhlasan. Keikhlasan yang benar-benar hanya mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena sum'ah, ingin supaya didengarkan oleh umat yang lainnya, juga bukan karena ingin mendapatkan pujian, bukan karena ambisi-ambisi tertentu, tetapi kesemuanya kita lakukan, atau nasihat ini kita lakukan benar-benar hanya mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas. Syarat yang kedua, hendaknya nasihat ini kita tunaikan dengan cara rifq wal lin, penuh kelembutan. Jangan kita melakukan nasihat untuk pemimpin kaum muslimin dengan cara yang salah, tetapi kita tunaikan dengan kelembutan. Perhatikan, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabiullah Musa dan Harun, Allah perintahkan, diutus untuk mendatangi Fir'aun. Allah perintahkan untuk mengucapkan, untuk berkata, menyampaikan kabarnya perkataan dengan cara yang lembut. Semoga dengan cara yang seperti itu, dia akan mengingat, atau dia akan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, Fir'aun, dialah orang yang telah berkata, Ana Rabbukumul A'la, aku adalah Rabbmu yang maha tinggi. Perhatikan bagaimana Fir'aun yang telah berkata, sungguh tidak kalian ketahui adanya ilah selainku. Fir'aun yang telah berkata bahwa sungai-sungai di sini mengalir di bawahku, tidaklah memerintahkan kepada rakyatnya kecuali akan tunduk. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tetap perintahkan kepada kedua nabinya untuk menyampaikan nasihat, menyampaikan perkataan dengan kelembutan. Dan ini adalah syarat yang harus kita perhatikan. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada kekasihnya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekiranya engkau wahai Muhammad dalam keadaan kaku dan keras, niscaya orang-orang yang ada di sekeliling kamu akan berpaling darimu. Lalu bagaimana dengan kita? Hendaknya ini menjadi perhatian bagi kita. Syarat yang ketiga, hendaknya nasihat ini kita tunaikan dengan cara yang sir, secara rahasia, hanya antara kita dengan orang yang kita berikan nasihat. Jangan memberikan nasihat di atas mimbar atau di hadapan para umat manusia. Cara yang seperti ini sama hanya dengan bentuk menyebarkan kejelekan-kejelekan dan akan membuka pintu kejelekan yang lebih besar. An-nasihatu li'a'immat al-muslimin. Man hum a'immat al-muslimin? لابد أن نعرف من هم أئمة المسلمين. أئمة المسلمين هم صنفان: العلماء والأمراء الحكام. هؤلاء هم أئمة المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أهمية النصح لأولاة أمورنا، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاث ويسخط أو يكره لكم ثلاث. أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تنصحوا لمن ولاه الله أمركم، وسخط لكم أو وكره لكم القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذا الحديث العظيم الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما يحبه الله ويرضاه لنا وما يسخطه الله ويكرهه. فقال صلى الله عليه وسلم: أن تنصحوا لمن والله الله أمركم. إذن النصح لولاة الأمور أمر يحبه الله ويرضاه. إذن أئمة المسلمين العلماء والحكام، فكيف ننصح للعلماء وكيف ننصح للحكام؟ هل النصح لهم أن نخرج على المنابر وفي القنوات وأن نتكلم وأن نقول: اتق الله يا فلان، لا تفعل كذا، واتق الله لا يصدر من كذا، أو إذا أخطأ عالم من العلماء هل من النصح له أننا نخرج عيوبه أمام الناس في وسائل الإعلام والاتصال؟ هذا ليس من النصح. النصح الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان ناصحا لذي سلطان فليأخذ بيده ولا يبدها علانية، فإن سمع منه فذاك، وإلا فقد أديت ما عليك. انظر إلى المنهج الذي رسمه صلى الله عليه وسلم. تريد تنصح لذي سلطان، فلا تأتي أمام الناس وتتكلم وتواجهه بالخطابات والانتقادات وتقول أنا أنصح له، هذه ليست نصيحة، هذه فضيحة، بل قد تزيد الأمر. تريد تنصح، هناك طرق بينها العلماء في طرق النصيحة. نعم، belum lanjutkan yang berkaitan tentang kewajiban untuk tegaknya nasihat kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Tapi belum mengingatkan siapakah mereka? Siapa yang dimaksudkan dengan a'immatul muslimin? Mereka ada dua golongan. Yang pertama adalah para ulama. Yang kedua adalah al-umara. Mereka itulah yang dikatakan sebagai a'immatul muslimin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang pentingnya memberikan nasihat kepada mereka. Tetapi bagaimana caranya? Apa yang harus kita tempuh? Memberikan nasihat kepada para ulama dan memberikan nasihat kepada para umara. Perhatikan untaian sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi bersabda, atau para sahabat berkata, sungguh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah ridha kepada kalian dalam tiga perkara dan Allah benci tiga perkara. Perkara yang Allah ridhai dan Allah perintahkan yang pertama adalah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang kedua, diperintahkan kepada kita untuk berpegang teguh dengan agama Allah dan jangan berpecah belah. Yang ketiga, memberikan nasihat kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang mengurusi urusan-urusan kalian. Dan yang dibenci, yang tidak Allah ridhai, yang pertama, qila wa qal, menyebarkan sesuatu yang sifatnya adalah mengambang katanya dan katanya. Yang kedua, banyak bertanya. Yang ketiga, menyia-nyiakan harta. Ini adalah hadis yang sangat agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita apa yang Allah cintai atau apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah benci. Di dalam penggalan hadis disebutkan di antara apa yang Allah ridhai dan Allah perintahkan adalah memberikan nasihat terhadap orang-orang yang mengurusi urusan kalian, yaitu para ulama dan para umara. Dan mereka itulah yang dikatakan sebagai a'immatul muslimin. Oleh sebab itu, perhatikan bentuk bagaimana memberikan nasihat kepada para ulama dan kepada para penguasa. Jangan sampai ketika kita berkeinginan untuk memberikan nasihat kepada mereka, tetapi kita sampaikan di atas mimbar-mimbar, di tayangan-tayangan umum yang bisa dilihat oleh umat, atau di tempat-tempat umum yang kemudian kita berkata, ittaqullah, takulah kalian semuanya kepada Allah, hai fulan. Atau mungkin ketika ada seorang alim yang terjatuhkan dalam kesalahan, kemudian kita berdiri di tengah-tengah kaum muslimin, bahkan kita singkap aib-aib mereka di hadapan kaum muslimin, atau kita singkap aib-aib mereka di media-media umum yang bisa dilihat ataupun dibaca oleh seluruh masyarakat. Boleh menegaskan, cara yang seperti ini bukanlah bentuk memberikan nasihat kepada mereka. Nasihat yang harus kita tunaikan untuk para ulama dan umara, sekiranya kita melihat kekurangan ataupun kesalahan, maka caranya adalah sebagaimana yang diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menginginkan untuk memberikan nasihat kepada penguasa, maka hendaknya dia ambil tangannya. Itu hanya ada antara dia dengan siapa yang akan dia nasihati. Dan janganlah kalian sampaikan nasihat ini di halayak ramai. Kalau kalian memberikan nasihat, walaupun kepada penguasa, yang bisa dilihat oleh halayak ramai, ini sama saja kalian mengumbar aib mereka, waliyul amr. Kemudian kembali beliau menegaskan, bukanlah kalian memberikan nasihat kepada a'immatul muslimin kalau kalian menceritakan kejelekan mereka di hadapan umat manusia, atau melakukan pawai massal, yaitu demonstrasi dalam bentuk upaya katanya memberikan nasihat kepada penguasa. Ini adalah bentuk kesalahan. Sungguh, di sana ada jalan-jalan yang telah diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal ikhwah, man dhal ladzi lam yusi' qat, wa man lahul husna faqat. كل إنسان صاحب خطأ، كلنا ذاك الرجل، لا يوجد من هو كامل أو معصوم من الخطأ فينا، بل نحن الخطأ وارد علينا كبارا وصغارا، ولكن كيف يعالج هذا الخطأ؟ الخطأ لا يعالج بخطأ، فلا بد أن نعالجه بما يصلحه. العلماء أو الأمراء أو الرؤساء يقع منهم الخطأ لأنهم بشر، لكن إذا وقع الخطأ منهم كيف ننصح لهم؟ بعض الناس هداه الله يستخدم طرق ويعتقد أن هذه من باب النصيحة، وهي ليست من باب النصيحة. إذا أردت أن تستخدم الطرق الصحيحة لنصح هؤلاء، فعليك بما يلي: أولا، إن استطعت أن تصل إليهم بنفسك وتأخذ بيده وتختلي به ثم تنصحه فيما بينك وبينه فذاك، هذا أمر مطلوب كما جاء في الحديث: وليأخذ بيده ولا يبدها علانية. إن لم تستطع ولكن تستطيع أن تكتب كتابة وترسلها إليه ولا يطلع عليها أحد، فاكتب وابعث بها. إن لم تستطع تكتب الكتابة وتصل إليه فابحث عمن هو مقرب إليه ليستطيع أن يوصل له الكلام فتخبره وتنصحه أن يبلغه هذه النصيحة. فنعم، هذه الطرق المشروعة لمناصحة هؤلاء. أما الخروج على المنابر والقنوات والإنترنت، كتابات، فهذه فضيحة وليست بنصيحة. ينبغي لنا أيها الإخوة أن ننتبه لهذا الأمر. ثم هناك أمر آخر، ليس من شرط النصيحة الاستجابة، يعني ليس شرطا أن يقبل منك النصيحة أن يستجيب لك، أو شرط من صحة نصحك له أن يستجيب لك. لا، أنت انصح فإن سمع فالحمد لله، وإن لم يسمع فأنت أديت ما عليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما صح عنه في الحديث الذي سبق، فقد أديت ما عليك. لا يلزم الخروج والتأنيب عليه، ولا يلزم الخروج وإشاعة الفوضى والتحريش، لا. إذا كنت تريد تنصح لله فأنت أديت ما عليك، ولا يلزم من نصيحتك أن يستجيب لك وينفذ. نعم، kemudian beliau mengingatkan sebuah realita yang tidak mungkin untuk kita pungkiri, bahwa setiap kita pasti terjatuhkan di dalam kesalahan. Tidak ada satupun di antara kita kecuali pernah terjatuhkan dalam kesalahan. Tidak ada di antara kita yang sempurna hidup di atas muka bumi, atau menjadi seseorang yang ma'sum, terjaga dari kesalahan. Bahkan sebuah keharusan yang terjadi dalam kehidupan kita untuk terjatuhkannya kita dalam sebuah kesalahan kecil ataupun besar. Tetapi yang harus kita ingat adalah upaya apa yang harus kita tempuh sebagai terapi untuk menyelamatkan daripada kesalahan. Jangan sampai kita menerapkan sesuatu, memberikan terapi dengan cara yang salah. Para ulama dan para umara, pasti tentunya mereka juga umat yang akan terjatuhkan dalam kesalahan. Tetapi yang harus kita ingat, jangan sampai nasihat yang kita lakukan hanya akan menimbulkan keributan yang besar di tengah-tengah umat manusia akibat cara kita yang salah. Betapa banyaknya orang-orang yang menempuh beragam cara, kemudian mereka meyakini inilah nasihat yang sebenarnya, dalam keadaan cara yang dia tempuh tidaklah sebagaimana yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Oleh sebab itu perhatikan, ketika kalian akan memberikan nasihat kepada para imam, yang harus kalian perhatikan di antaranya, sekiranya kalian mampu untuk menyampaikan nasihat secara langsung dalam bahasa atau dalam lafaz disebutkan kita mengambil tangannya, artinya kita berdua dengannya, tidak ada orang lain, dan kemudian kita bisa memberikan nasihat, maka lakukanlah. Antara kamu dan dengan orang yang terjatuhkan dalam kesalahan dari kalangan para umara atau a'immatul muslimin. Sekiranya kita tidak mampu untuk melakukannya, maka kita bisa menempuh cara yang lainnya. Kita kirimkan surat atau tulisan tentang kesalahan-kesalahan yang ada, dan jangan kalian tampakkan tulisan ini kepada orang lain, tapi kita kirimkan kepada orang yang memang kita inginkan nasihat untuknya. Mampu, maka tulislah, lakukan. Kalau mampu, kalau tidak mampu, jangan lakukan sesuatu yang hanya akan menambah kekacauan umat ini. Tahan diri kamu. Oleh sebab itu, upaya yang ditempuh oleh sebagian kaum muslimin dengan memperbincangkan kesalahan mereka di atas mimbar-mimbar, menyebarkan dalam ragam tulisan-tulisan, sungguh ini adalah kejelekan dan bukan bentuk memberikan nasihat. Dan juga yang harus kita ingat, bukanlah sebuah syarat tegaknya nasihat yaitu dengan harus adanya al-istijabah, artinya orang yang kita nasihati harus menerima. Tidak ada syarat demikian. Tapi yang diperintahkan adalah menunaikan kewajiban menyampaikan nasihat kepada mereka. Sekiranya mereka setelah mendengarkan ternyata mereka tidak menyambut nasihat kita, tidak mengamalkan nasihat kita, maka sebagaimana sabda Nabi, engkau telah menunaikan apa yang menjadi kewajiban atas kalian. Oleh sebab itu beliau mengingatkan kembali kepada kita, jangan melakukan sesuatu yang hanya akan mengkacaukan kondisi umat. Jujur kalian ingin memberikan nasihat, tempuh jalannya. لا بد لنا أيها الإخوة أن نعلم أن إذا فقد الناس الثقة بعلمائهم وأمرائهم تزعزع البلد وذهب الأمن وبدأت الفوضى. فالذي يسلك غير هذا المسلك هو في الحقيقة يبحث عن الفوضى ولا يبحث عن النصيحة. النبي صلى الله عليه وسلم شدد على مثل هذا الأمر وعدم الاختلاف وإشاعة أو إذاعة الشائعات في أوساط الناس من أجل لا يتزعزع أمن البلاد وثقتهم بعلمائهم وأمرائهم. الأمر الذي بعده قوله صلى الله عليه وسلم: ولعامة المسلمين. عامة المسلمين طلبة العلم يدخلون في عامة المسلمين، الجهال الذين لا عندهم علم يدخلون في عامة المسلمين. فالنصيحة لطلبة العلم: كيف تكون النصيحة لطالب العلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يلين بعضنا في أيدي بعض، وأن نتعاهد أنفسنا بالنصيحة. فإذا رأينا من أخينا خطأ، وقع في خطأ، فمن حقه علينا ألا نتركه وأن ننصح له. فينبغي لنا أولا أن نتثبت أن هذا الخطأ وقع منه، لأن كم من أخبار آفتها كذب وعدم التثبت. فإذا جاءنا خبر عن أحد إخواننا أنه وقع في خطأ، فقبل كل شيء نتثبت: هل هذا وقع حقيقة أم هو مجرد نقل وكذب؟ كم من أمور تنقل عن بعض إخواننا فلما نسأل ونتثبت فإذا بها لم تكن صحيحة. ثم إذا ثبت هذا الأمر وتيقنا وقوع هذا الخطأ، فلا بد أن نعرف أن هذا الخطأ وقع منه عمدا أو وقع منه جهلا ونسيانا فنسأله. فلربما وقع منه خطأ عن طريق الخطأ، زلة لسان، أمر أخطأ فيه لم يكن يقصده، أو ما يعرف حكمه مثلا فأخطأ. فإذا علمنا أنه تعمد الخطأ ووقع منه الخطأ متعمد، فينبغي أن نناقش هذا الأخ وأن نبين له الذي وقع فيه برفق ولين ومناقشة ومناصحة. أما بعض الناس إذا رأى من أخيه خطأ شاع وذاع به ولم يترك مكانا إلا وقد أوصله هذا الخبر، هل هذه من النصيحة؟ هذه ليست نصيحة. لا، نحن طلبة العلم لا بد أن يكون العلم رحمة بيننا، ونتناصح ولا نترك يترك بعضنا بعض. إذا رأينا أحدنا أخطأ نوجهه، ننصح له، لا نتركه على خطئه. العجيب أنك تجد بعض طلبة العلم يسكنون في بلدة واحدة، في بلد واحد، ثم يخطئ أحدهم فإذا بالآخر يكتب ويشيع ويذيع أن فلانا أخطأ ووقع في خطأ كذا وكذا، ولربما توصل الأمور للنيات والمقاصد. يا أخي، أنت تعيش معه في بلد واحد، إن كنت تريد النصح فلماذا لا تتصل بأخيك أو تقابله وتناقشه تناصحه إن كنت تريد النصيحة حقا؟ فلماذا هذه الجرأة والتصرع؟ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إني أمهل من يخالفني ثلاث سنين، أمهله ثلاث سنين ما يتسرع. إن كنت تريد النصح فما الذي يحول بينك وبين أخيك؟ تجتمع معه قل: يا فلان، بلغنا عنك كذا وكذا وكذا، هل هذا صحيح؟ وقع منك يا أخي؟ قال لك: نعم وقع مني. ما حملك على هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شاف رأى شخصا أخطأ، ما حملك على هذا؟ وإذا قال لك: حملني كذا وكذا، فتناقشه ويكون المجلس مجلس أخوة ومناصحة ونقاش، تخرجون بفائدة. إن كان الأمر محتمل له دليل ولك دليل، وأورد له قول لعلماء وأنت لك قول لعلماء، فلا الخلاف هذا يغير من الود بيننا شيء. هكذا المناصحة. فإذا مناصحة طلبة العلم لا بد أن تكون بهذا الطريق. نعم. إذن ما نراه بين بعض الإخوة من طلبة العلم من نفرة ومقاطعة وردود، فلما نسأل: يا فلان، يقول: والله ما أدري. هل نصحك فلان؟ لا والله ما نصحه. هل أخبرك بخطأك؟ لا والله ما أخبرني. يا أخي، ربما تبين له الخطأ فيرجع عنه بدون أن تشيع وتذيع. هل أنت تريد إسقاطه أم تريد نصحه ونصرة الدعوة والدين؟ إن كنت تريد نصرة الدعوة والدين فليس من المصلوح أن تظهر وتشيع خطأ أخيك بين الناس، وإن كنت تريد إسقاطه فقط انتقام وعلو وارتفاع، تريد العلو والارتفاع، فأنت تتصيد له وتشيع وتذيع. بعض الإخوة يقول: لو قال لي هذا الأخ: يا أخي، أنت أخطأت في المسألة الفلانية والدليل عليها كذا والعلماء أفتوا بكذا، لا ريحت، ارتاح وريحت نفسي فتراجعت. فبين لي خطأي ورجعت. الخطأ ضالة المؤمن، لكن بعض الناس لا يبحث عن هذا، ما يبحث عن هذا. هل هذا ناصح؟ والله لو سألناه هل نصحته، هل كتبت له، قال لك لا. يقول بعض الناس عندهم يعني نقول شبه، يقول لابد أن ننكر عليه علنا ونبين خطأه. نعم، متى؟ إذا نصحناه ولم يرجع ننصحه، أنت أخطأت في محاضرة كذا، في كتاب كذا. فإذا قال نعم أنا أخطأت، فيصدر له بيان أني أخطأت في الكتاب الفلاني وأنا متراجع عنه، خلاص انتهى الوضع، ويعلن للناس أنه أخطأ. متى نحتاج أن نشيع ونذيع؟ إذا عاند ولم يرجع. فنشيع ونذيع لا لأجل إسقاطه، لكن لأجل النصح للعامة لكي لا يتبع أحد على خطأه. ويبقى أخونا، فكم من مسائل أتت بين العلماء ولم تغير ما بينهم شيء، وردود يرد هذا ويبين. فنحذر أيها الإخوة من هذا المنزلق، خاصة بين طلبة العلم. نعم، يبقى لنا شيء واحد أظن العامة، وبعد إن شاء الله نكمل. Baik, insya Allah untuk terjemahannya selepas kita sholat zuhur, dan nanti sedikit Syekh mau menambahkan dari permasalahan ini, insya Allah terjemahannya insya Allah selepas sholat zuhur. Wallahu a'lam bishawab.